بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله dalam pembahasan kitab al-mulakhas al-fiqhi yang telah lalu kita sedang membahas mengenai salah satu dari salat-salat sunnah yaitu salat sunnah tarawih yang dimana salat sunnah tarawih ini adalah salat yang dikerjakan bersama-sama berjamaah pada bulan Ramadan, yang kemudian yang paling afdol seseorang mengerjakannya di masjid supaya bisa mendapatkan pahala salat satu malam penuh ketika dia salat bersama imamnya dari awal sampai akhirnya. Kemudian kita juga telah menyebutkan tentang jumlah rakaat dari salat tarawih ini, bahwasanya di sana tidak ada batasan yang kemudian ditetapkan harus paling maksimal sekian. Namun di sana ada jumlah yang paling afdal dari rokat-rokat tersebut, yaitu hendaknya dilakukan sebanyak 11 rokat ataupun kemudian 13 rokat. Walaupun tidak mengapa untuk melakukannya sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam 20 rokat, yang ini adalah yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad dan Syafi'i. Kemudian juga boleh mengerjakannya 36 rakaat. Dengan rakaat yang banyak 36 rakaat sebagaimana mazhabnya Malik, itu pun tidak mengapa dan tidak ada batasan yang yaitu tetap yang ditetapkan oleh syariat mengenai jumlah rakaat dari salat tarawih tersebut. Namun yang afdal adalah 11 rakaat ataupun 13 rakaat. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para imam-imam masjid ketika salat tarawih. Qussalahu rasulullah wabarakatuh. Di mana mereka terkadang memilih untuk mengerjakan salat tarawih tersebut dengan jumlah rakaat yang banyak, mengejar banyaknya rakaat, tapi kemudian tidak tumakninah ketika rukuknya ataupun ketika sujudnya, dan demikian pula ketika membaca pun bacaannya cepat. Maka yang seperti ini hendaknya dia yang seharusnya dia lakukan memilih sholat yang kemudian lebih sedikit jumlah rakaatnya, namun dia berusaha untuk tumakninah menghadirkan tuma'ninah padanya, karena tuma'ninah adalah rukun. Apabila tidak ada tuma'ninah, maka sholatnya tidak sah. Dan juga yang diinginkan dari sholat tersebut adalah seseorang menghadirkan hatinya ketika membaca kalamullah, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Makanya seperti ini, tuma'ninah dan juga mentadaburi bacaan Al-Quran tidaklah ada ketika seorang imam melakukan sholatnya dengan terburu-buru. Maka sholat 11 rakaat itu lebih baik dengan bacaan yang panjang dan kemudian dengan tuma'ninah, lebih daripada 20 rakaat yang dia terburu-buru padanya. Karena yang menjadi inti daripada sholat dan ruhnya adalah dengan seorang menghadirkan hatinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi jumlah yang lebih sedikit tersebut lebih baik daripada jumlah yang banyak, dikarenakan kualitas dari ibadah tersebut, di mana ibadah tadi tidak dikerjakan dengan asal-asalan. Banyak tapi asal-asalan ini tidak sebanding dengan yaitu rokat-rokat yang sedikit tapi betul-betul dikerjakan dengan tuma'ninah dan kualitas yang baik. Dan kemudian membaca Al-Quran dalam sholat tersebut dengan tartil ini lebih afdal daripada membaca dengan cepat. Lebih baik membaca dengan perlahan dan tartil. Walaupun membaca cepat pun diperbolehkan apabila masih pada batasan yang wajar. Apa batasan yang wajar yang diperbolehkan? Yaitu apabila kemudian tidak ada huruf yang hilang, tidak ada huruf yang tidak terbaca ketika membaca Al-Quran tadi dengan cepat. Apabila dia membaca Al-Quran dengan cepat dan saking cepatnya beberapa huruf itu hilang, tidak terbaca, tidak jelas, ya, maka yang seperti ini tidak boleh, yang seperti ini terlarang, ya. Maka hendaknya yang paling afdol dia membaca dengan tartil. Apabila dia ingin membaca dengan cepat, ya, baca dengan kecepatan yang yaitu wajar, di mana huruf-hurufnya masih betul-betul terdengar, ya. Adapun membaca kemudian dengan tidak memperhatikan huruf-hurufnya, sebagian huruf tidak terbaca, alif lamnya misalnya, lamnya tidak terbaca, ya, dan yang lain sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Dan yang paling afdal tadi yaitu apa? Membaca dengan tartil supaya makmum pun juga bisa mentadaburi apa yang dibaca oleh imamnya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah mencela orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa kemudian memahami maknanya, membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, maka sebisa mungkin seorang betul-betul mengetahui makna Al-Quran dan mentadaburi apa yang dibacanya, ini betul-betul diusahakan semaksimal mungkin, diantaranya dengan mengetahui itu bahasa Arab dan membaca terjemah daripada Al-Quran dan juga membaca tafsir daripada Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitaba illa amaniya. Dan diantara mereka adalah orang-orang yang ummi, yang tidak mengetahui dari Al-Kitab, yaitu dari Al-Quran atau dari kitab-kitab mereka, Allah alam, illa amaniya, kecuali hanya bacaannya saja. Tidak mengetahui dari Al-Quran kecuali bacaannya saja. Ini mencela tentang yaitu Bani Israil. Ya. Ketika mereka yaitu membaca kitab-kitab mereka tapi tidak mentadaburinya. Pencelaan ini juga kemudian berlaku bagi umat kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi kita Al-Qur'an untuk dibaca dan ditadaburi maknanya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka hendaknya betul-betul ditadaburi, yaitu bacaan Al-Qur'an tersebut. Kemudian di dalam yaitu hasyiah di dalam catatan kaki juga disebutkan beberapa kesalahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih, yaitu sebagian masjid-masjid kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih kemudian mengeraskan bacaan sholat tarawih tersebut menggunakan pengeras suara di luar, pengeras suara di luar, yang kemudian seperti ini menjadikan masjid-masjid di sekitarnya terganggu. Bacaan dari imam yang ada di masjid-masjid sekitarnya kemudian dibarengi dengan bacaan dari masjid-masjid yang lainnya yang kemudian mengeraskan suaranya dengan speaker-speaker luarnya, ya. Maka ini kemudian menjadikan makmum yang ada pada masjid-masjid di sekitar tadi tidak berkonsentrasi dengan bacaan sang imam, ya. Karena bacaan-bacaan yang terdengar di luar, ya, kemudian mengganggu, ya, dan kemudian menarik perhatian terkadang dari sang makmum. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jangan sampai kemudian satu sama lain dari masjid-masjid tersebut mengeraskan bacaan-bacaannya sehingga kemudian terganggu satu sama lain. Makmum dari masjid yang sini terganggu dengan yaitu apa, suara imam dari masjid yang lainnya. Demikian pula sebaliknya. Maka seperti itu tidak diperbolehkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ini perkaranya ya, yang dibahas tentang membaca Al-Qur'an, sedangkan manusia sedang melakukan sholat tatawwu, sholat sunnah di masjid misalnya, ada yang masih sholat sunnah misalnya rawatibah sebelum atau setelah sholat zuhur misalnya, ya, dan dia sedang membaca Al-Qur'an, ya, maka jangan sampai dia mengeraskan bacaannya, yang kemudian dengan mengeraskan bacaan tersebut bisa memalingkan orang-orang yang sedang mengerjakan sholat sunnah tadi dari kekhusyuan dalam melakukan sholat sunnah, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan mereka sedang melakukan sholat di masjid, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, ya ayuhan nas kulluhkum yunaji rabbahu fala yajharu ba'dukum ala ba'din bil qira'ah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu, ya, masing-masing dari kalian itu sedang berbicara, bermunajat dengan Rabbnya dalam sholatnya. Ini sholatnya masing-masing, ya, sholatnya para sahabat masing-masing, yang ini sedang sholat, yang ini sedang sholat, kemudian masing-masing mengeraskan bacaannya. Maka Rasulullah SAW menegur, wahai sekalian manusia, sesungguhnya masing-masing dari kalian itu sedang bermunajat, berkomunikasi, berbicara dengan Rabbnya. Fala yajharu ba'dukum ala ba'din bil qira'ah, maka hendaknya sebagian dari kalian jangan sampai mengeraskan qiraahnya, mengeraskan suaranya, atau sebagian yang lainnya, sehingga sebagian yang lainnya terganggu. Ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Ya. Berarti termasuk juga masalah tadi, sholat tarawih yang sebagian masjid melakukan sholat, ya. Maka jangan sampai kemudian mengeraskan bacanya dengan atau pengeras suara luar yang kemudian akan mengganggu masjid-masjid di sekitarnya. Dan mungkin ini terkadang terjadi, ya. Bagi kita, mungkin kita pernah mengalami yang seperti itu. Kita sedang sholat tarawih, kemudian yang terdengar keras adalah yaitu bacaan dari masjid yang lainnya. Dalam keadaan kita sedang ruku misalnya atau sedang sujud, ya, kemudian mendengarkan bacaan dari masjid yang lainnya, ini akan mengganggu sekali dalam sholat. Ini akan mengganggu sekali dalam sholat. Kemudian juga di sini ada pula kesalahan yang disebutkan dalam catatan kaki. Ini terutama terjadi di negara Arab Saudi sana. Bahwasanya sebagian dari mereka ketika pada awal-awal bulan Ramadan memanjangkan bacaan Al-Quran, supaya bisa cepat selesai Al-Quran tersebut, supaya dihatamkan, ya, sebelum akhir Ramadan. Kemudian pada akhir Ramadan dia melakukan safar untuk umrah, ya. Pada akhir Ramadan dia melakukan safar untuk umrah, kemudian tempatnya atau kemudian posisinya sebagai imam digantikan dengan orang lain yang kemudian sebetulnya tidak cocok dan tidak pantas untuk menjadi imam, ya. Karena banyak kesalahan dalam bacaan misalnya, atau kemudian hafalannya pun tidak mungkin misalnya, ya. Maka inilah suatu kesalahan yang besar, ya, di mana dia kemudian sebagai imam di negeri Arab Saudi adalah memiliki amanah, ya, diwakilkan kepadanya untuk kemudian menjadi imam. Tidak boleh kemudian dia melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain, sedangkan dia kemudian pergi untuk melakukan ibadah umrah, ya. Yang wajib adalah dia melakukan dan mengerjakan amanahnya sebagai imam, itu amanah dia. Adapun umrah ini cuma mustahab saja. Ya. Kemudian ada juga kesalahannya, itu apa? Seseorang dengan cepat ingin menghatamkan Al-Quran, jarang-jarang kalau di Indonesia yang kemudian apa, sholat tarawih menghatamkan Al-Quran dalam malam-malam sholat tarawih tersebut. Tapi ini banyak terjadi di negeri Arab Saudi, ya, atau terkadang terjadi yang seperti di kasus-kasus yang seperti ini, dicepatkan untuk kemudian menghatamkan Al-Quran, ya. Kemudian setelah khatam pada malam-malam terakhir, ya, santai mereka, apa, santai bacaan sang imam, ya, diringankan bacaannya, ya. Padahal ini pada malam-malam yang terakhir justru diringankan bacaannya, maka inilah suatu kesalahan. Hendaknya pada malam-malam yang terakhir juga diperbanyak dan diperpanjang bacaannya untuk kemudian mencari malam Lailatul Qadar, dan ini 10 malam terakhir adalah malam-malam yang berbarokah. Maka jangan sampai kemudian dipanjangkan pada awal Ramadan saja, kemudian setelah selesai pada akhir Ramadan, ya, justru dipendekkan. Walaupun sudah selesai bacaan Al-Qurannya, sudah khatam dalam malam-malam sebelumnya, tetap kemudian malam yang setelah khatam Al-Quran tersebut pada sholat tarawih seharusnya dipanjangkan juga. Nah. Nah, kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Kita telah menyelesaikan bab tentang sholat tarawih. Bab yang selanjutnya adalah yaitu bab tentang sholat sunnah rawatibah atau sholat sunnah rawatib yang membarengi sholat fardu, ya, sholat lima waktu. Sholat sunnah rawatibah ini adalah suatu sholat yang kemudian hukumnya sunnah namun ditekankan untuk dilakukan, betul-betul ditekankan sunnah muakkadah, ya. Dan makruh apabila kemudian meninggalkannya. Nah, dan kemudian siapa yang terus menerus meninggalkan sholat sunnah tersebut, maka bagi sebagian imam-imam ahli fiqih, mereka mengatakan bahwasanya adalahnya keadilan dia jatuh. Berarti apa? Tidak bisa dijadikan saksi dalam pengadilan misalnya, atau kemudian saksi-saksi dalam perkara yang lainnya, karena sudah jatuh adalahnya keadilan dia. Nah, dan dia azim berdosa karena perkara tersebut, meninggalkan secara terus-menerus, kalau satu atau dua kali, ya, atau terkadang sholat, terkadang tidak sholat, ini tidak berdosa, ya. Tapi kemudian kalau meninggalkannya secara terus-menerus, ya, dalam keadaan ini adalah sholat sunnah yang ditekankan, maka ini kemudian berdosa karenanya, ya. Karena terus-menerus meninggalkan sholat sunnah rawatibah ini menunjukkan bahwasannya agamanya adalah, itu ada kelemahan padanya dan tidak ada perhatian terhadap agamanya, ya. Sholat subuh, cuma sholat subuh saja kemudian, ya, tidak dibarengi dengan sholat sebelumnya. Sholat zuhur pun seperti itu, cuma sholat zuhur saja kemudian kembali bekerja, ya. Sebelumnya pun dia datang misalnya terlambat, masbuk, kemudian ketika selesai sholat zuhur, selesai begitu saja, mungkin tidak zikir pula, ya, kemudian pergi untuk kembali bekerja. Dan demikian pula terus seterusnya pada sholat maghrib, juga sholat isya, tidak ada sholat sunnah rawatibah padanya. Maka ini menunjukkan bahwasannya dia adalah seorang yang memiliki kekurangan dalam agamanya, agamanya lemah dan tidak peduli terhadap agamanya, ya. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan bahwasanya orang yang seperti ini berdosa, orang yang seperti ini berdosa, ya, menganggap remeh perkara agama. Nah, kemudian jumlah sholat sunnah rawatibah itu ada 10 rakaat. Adalah 10 rakaat, yaitu sehari semalam, ya. Sholat yang menyertai atau sholat sunnah rawatibah yang menyertai sholat lima waktu ada 10 rakaat. Yaitu rinciannya 2 rakaat sebelum zuhur, dan sebagian ulama mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau 4 rakaat berarti menjadi 12 rakaat jumlahnya, ya. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat sunnah fajar. Ya, sebelum sholat sunnah fajar, tapi apa? Setelah terbitnya fajar, ya. Yaitu setelah berkumandangnya azan, setelah berkumandangnya azan, ya. Ini jumlahnya 10. Atau kemudian kalau misalnya sholat zuhurnya atau sholat rawatibah sebelum zuhurnya dilakukan 4 rakaat, berarti 12 dalam sehari semalam, ya. Kemudian dalil yang menunjukkan terhadap perincian ini adalah hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Di mana Ibnu Umar berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu 10 rakaat dari salat sunnah yang menyertai salat fardu. Rakaataini qabla dzuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. Itu adalah suatu waktu yang tidak ada seorang pun yang masuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu tersebut. Ya, dua rakaat sebelum subuh, yakni sebelum waktu salat subuh ini, tidak ada yang pernah kemudian datang berkunjung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tersebut. Demikian pula Ibnu Umar tidak pernah masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tersebut, tapi beliau tahu. Ya, dari mana disebutkan setelahnya? Haddatsatni Hafsah. Sungguhnya Hafsah itu memberitahu kepadaku. Hafsah adalah saudari dari Ibnu Umar. Ya, Hafsah bintu Umar. Siapanya Nabi? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Haddatsatni Hafsah. Hafsah memberitahu kepadaku, "Annahu kana idza azzana al-muazzinu wa tala al-fajr, shalla rak'ataini." Bahwasanya beliau ketika sudah berkumandang azan atau muazin sudah mengumandangkan azan dan fajar sudah terbit, maka beliau melakukan sholat dua rakaat. Ya. Jadi ini Ibnu Umar mengetahui dari saudarinya yaitu Hafsah. Nah, kemudian dalil tentang bahwasanya sholat fatihah sebelum zuhur itu bisa 4 rakaat. Kalau tadi yang disebutkan oleh Ibnu Umar berapa sebelum zuhur? 2 rakaat. Dalil mengenai bahwasanya sholat qatibah sebelum zuhur bisa dilakukan 4 rakaat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kana yusalli qabla dhuhri arba'an fi baiti. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sebelum zuhur, yaitu melakukan sebelum sholat zuhur maksudnya, ya, bukan sebelum waktu zuhur, tapi sebelum sholat zuhur. Arba'an, 4 rakaat fi baiti, di rumahku. Melakukannya di dalam rumah. Thumma yakhruju fa yusalli bin nas. Kemudian beliau keluar dan melakukan sholat bersama manusia, mengimami manusia. Thumma yarji'u ila baiti fa yusalli rakaatain. Kemudian kembali ke rumahku dan melakukan sholat 2 rakaat ba'diyah daripada zuhur. Ya. Maka diambil dari hadis ini bahwasanya mengajarkan sholat qatibah tersebut di rumah itu lebih afdal daripada mengajarkannya di masjid. Ya. Dikarenakan di situ ada maslahat-maslahat dari perbuatan ini. Sholat sunnah di rumah itu ada maslahatnya. Yang pertama lebih jauh daripada riya. Ya. Dan kemudian perbuatan ujub juga. Ya. Dan juga untuk kemudian menyembunyikan amalan dari manusia. Menyembunyikan amalan dari manusia. Jadi lebih jauh dari riya, lebih jauh dari ujub. Ya. Karena amalannya tersembunyi, tidak nampak dari manusia. Dan di antara juga bahwasannya sholat di rumah adalah sebab kesempurnaan dari khusyuknya seseorang dan ikhlasnya seseorang. Ya. Karena sholat di tempat yang lebih tenang, di rumah. Ya. Kecuali di rumahnya lebih ribut. Ya. Wallah alam, bisa jadi kan di rumahnya ada anak-anak. Ya mungkin untuk perkara ini lebih khusyuk, mungkin tidak. Tapi lebih ikhlas. Lebih ikhlas, ya. Karena tidak ada pandangan-pandangan manusia di rumahnya, hanya ada keluarganya saja. Nah, dan juga diantaranya, diantara maslahatnya itu apa? Menyemarakkan rumahnya dengan berzikir kepada Allah dan melakukan sholat. Ya. Yang itu merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada para penduduk. Ya, orang-orang yang menghuni dari rumah tersebut dan dijauhkan dari syaitan ketika rumah tersebut itu disemarakkan, banyak yang melakukan ibadah di sana. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura." Hendaknya kalian menjadikan di rumah-rumah kalian sebagian dari sholat kalian. Hendaknya kalian menjadikan sebagian dari sholat-sholat tersebut dilakukan di rumah. Dan jangan kalian jadikan rumah tersebut seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah tersebut sebagai kuburan. yaitu tidak dilakukan ibadah padanya, karena kuburan bukan tempatnya beribadah, ya, tidak boleh beribadah di kuburan, ya. Maka jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti itu, tidak ada ibadah padanya, hendaknya disemanakan dengan ibadah, ya, sholat sunnah. Ya, walaupun tentang sholat sunnah di rumah ini adalah sifatnya umum, bukan hanya sholat rawatibah saja, sholat duha, sholat witir, ya, sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah mutlak, itu lebih afdal dilakukan di rumah, ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaihi juga, afdal sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholatnya seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali yang maktubah, kecuali yang diwajibkan. Sholat fardu tidak boleh dikerjakan di rumah bagi seorang laki-laki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang sholat sunnah rawatibah ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.